Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita selalu memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah. Zat yang paling pantas untuk dipuji, cintai, dihormati dan dituruti. Karena Dia yang terus-menerus mengurus makhluknya dan Dia pemilik segala sesuatu di langit maupun di bumi. Dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia alhamdulillah. Maka jadikan ini sebagai ucapan setiap saat yang membasahi bibir dan lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diberikan perintahkan oleh Sang Pencipta untuk mengucapkan salam hormat kepadanya penuh dengan cinta, rindu, kekaguman dan juga penghormatan. Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat, maka selalulah mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Minhajul Muslim dan semoga Allah yang Maha Pemurah memberkahinya. Masih di pasal yang sama, pasal ke-17. Dan kita masuk ke potongan kedua. Setelah potongan pertama, beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan keutamaan mereka. Ini sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Malam ini kita masuk menghormati para ulama. Tentu potongan pertama dari pasal ini beriman terhadap wajibnya itu tetap berlaku di potongan yang kedua ini. Artinya termasuk dalam konsep iman seorang muslim adalah wajibnya menghormati ulama. Jadi potongan daripada ini, daripada judul kita menghormati para ulama, berhubungan dengan potongan awal daripada pasal. Karena kita yang memecahkan sebenarnya, membaginya menjadi tiga pertemuan, sebenarnya ini satu judulnya. Makanya potongan daripada beriman terhadap wajibnya ini berlaku pada mencintai para sahabat, menghormati para ulama dan patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi kita tetap masuk dan yakin tentang salah satu bagian daripada keimanan seorang muslim, mereka mencintai dan menghormati para ulama. Siapa sih ulama itu? Ulama jamak daripada alim. Dan diistilahkan dengan alim kalau kita masuk istilah agama saja. Karena semua orang yang meyakini, memiliki kelebihan dan keterampilan dalam ilmu pengetahuan namanya alim dalam bahasa Arab. Tapi lingkup agama beda. Lingkup agama hanya disebutkan untuk orang yang memahami agama saja. Untuk orang yang memahami agama saja. Jadi kita bicara masalah lingkup itu saja. Dan memang ini yang kita fokus. Karena tidak semua alim itu diposisikan sama. Kalau dia masih alim dalam ilmu umum, maka itu kedudukannya hanya seperti sebuah orang yang punya jasa di tengah-tengah masyarakat, tapi bukan selevel ulama yang sedang kita bahas. Karena hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi, adalah ulama yang diambil daripada mufradnya alim, tapi alim yang tahu sisi hukum halal haramnya agama. Itu yang dimaksud. Makanya di kalangan para sahabat dulu akan dikategorikan itu alimnya sahabat kalau sudah faham halal haramnya Allah. Salman al-Farsi radhiyallahu anhu tidak terkategorikan ulamanya sahabat sampai dia menghafal Al-Quran, dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Padahal dulunya Salman ini hafal Taurat, hafal Injil, juga mengetahui banyak ilmu ya, karena dia pernah menjadi menteri di Persia sebelum masuk Islam. Tapi gelar alimnya didapatkan setelah menjadi orang-orang yang memang memahami agama ini. Tidak masuk juga dalam masalah ini adalah ulama-ulama yang diistilahkan dengan ulama su', ulama buruk ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW akan datang nanti di akhir zaman ulama-ulama su', ulama buruk ya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan gelar alim tapi dia tidak tahu hukum agama, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini banyak sekali di Indonesia ini. Ya, karena gelar ustaz, gelar kiai yang gampang sekali, atau apalah gelar-gelar di Indonesia ini yang banyak sekali yang seakan-akan memberikan kedudukan pemahaman secara agama. Ya mungkin karena bisa membaca 2-3 ayat, bisa menghafal beberapa hadis, sudah bergelar ustaz, sudah bergelar kiai. Dan ini yang jadi parah ini adalah orang-orang yang tidak faham sebenarnya. Ya. Bahkan saya temukan tidak sedikit di antara mahasiswa yang belajar jurusan agama di Indonesia, bacaan Qurannya masih tidak benar. Saya temukan di kelas saya sendiri, pada saat saya sedang menyelesaikan S2, tamatan, sarjana agama, gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran. Ditanya tentang hadis, gak ngerti. Sampai saya sempat bilang kepada mereka, ini sebentar lagi tamat MA, Master Agama ini, Master of Art, gimana caranya gak mengerti ini? Ngaji nggak bisa, ilmu hadis nggak tahu, gitu. Gimana ini? Pertanggung jawabannya bagaimana? Ternyata memang kebanyakan mereka mengejar titel-titel S1, S2 ini untuk memang jabatan, dapat kedudukan di kampus, jadi dosen, punya rumah dinas, punya gaji selesai, namanya baik di masyarakat. Oh iya, ini S1, ini S2, ini S3, profesor atau apalah istilahnya, gitu. Nah, ini kita sayangkan sekali. Ada yang lebih parah lagi nih, Pak Haji. Ini Pak Haji ini, saya tidak tahu bagaimana caranya dia tanda kutip disulap menjadi seorang alim. Tanda kutip di sini ya. Karena mereka pergi haji selama 40 hari ikut program pemerintah, kerjanya sebenarnya dari kamar hotel ke Masjid Haram. Ya. Kadang-kadang mampir di pasar belanja, ya. Pengajiannya jarang sekali. Saya waktu masih mahasiswa sering saya datangin beberapa, kadang-kadang ada keluarga yang ikut kloter pemerintah, terus kita masuk ke tempat tinggalnya, ada pembimbingnya, ada pembimbing agama, tapi pengajiannya jarang sekali. Orang sibuk dengan masing-masing. Tiap hari belanjaan jemaahnya dibawa naik ke atas apartemen, bungkus, packing, mau dikirim, sibuk dengan itu, dengan ibadah haji. Ini bagaimana caranya tiba-tiba menjadi alim ini? Enggak pernah hadiri halaqah ulama, di sana bukan ikuti tahfidz Quran. Ya. Kok bisa pulang Indonesia ini Pak Haji tiba-tiba jadi alim ini? Ini apa adanya ya? Karena saya tidak menyinggung siapapun, tapi ini yang terjadi. Akhirnya khatibnya enggak sempat hadir di masjid dekat rumah, Pak Haji silakan naik. Pak Haji khutbah. Khutbah 2-3 kali turun, udah gak mau bilang gak tahu. Ditanya hukum, tahu semuanya. Boleh, gak boleh, boleh, gak boleh. Fatwa sana sini. Itu banyak sekali di Indonesia itu, sayang sekali. Dan kalau sudah berumur sedikit, tambah kah sebelumnya. Kiai haji. Ini apa adanya? Iya kan? Benar gak ini? Nah, banyak saksi ya. Jangan lagi dipelintir-pelintir di YouTube ceramah saya. Karena saya dengar dengan telinga saya sendiri, ada kiai, bergelar kiai di mimbar khutbah Jumat, salah baca ayat. Kiai. Hadis yang dimasukkan, hadis maudhu, palsu, Nabi gak pernah sebutin. Ini sebentar lagi bulan Rajab, sudah masuk bulan Rajab? Belum, sudah berselisih ulama. Tapi ulama apa itu? Biasanya di khutbah-khutbah itu nih, ada ibu-ibu paling suka hadis ini nih. Tapi ini hadis palsu nih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kalau bulan Rajab naikkan nafkah istri. Nah, ini kalau ibu-ibu dengar enak sekali. Naik nafkah terus tiap bulan Rajab. Ini di mimbar disampaikan. Ayat yang dibaca salah. Ini kalau saya bukan mengatakan diri saya seorang alim, tidak. Saya seorang dai yang mempelajari agama. Tapi paling tidak baca ayat kita tahu lah kalau ini salah. Jadi teman-teman kalau paham listrik, terus ada saya datang, saya nggak paham listrik, saya bilang ini mesti disambung ke sini nih. Mungkin antum tahu ini konslet nih. Tapi saya bilang nggak apa-apa, sambung. Konslet semua. Nah itu yang terjadi dalam agama. Kami dengar tahu ini salah ini, dikarang-karang. Enggak apa-apa. Loh, enggak apa-apa ini. Gimana caranya enggak apa-apa agama mau dikarang-karang? Bukan semau kita ini agama ini. Karena bebasnya di Indonesia mengarang-arang, akhirnya orang semua karang, tulis buku sembarangan, sudah terbit sana sini. Ya, ceramah semaunya. Ya jadi masalah ini jemaahnya yang fanatik buta ini. Enggak, guru saya sana bilang begini, guru saya bilang begini. Jadi kacau, seakan-akan agama Islam ini kayak beragam. Sana pendapat lain, sana pendapat lain. Loh, jelas ayatnya, jelas hadisnya kok. Gimana? Lalu disebar-sebarin, ikhtilaf umatku rahmah. Teliti dulu hadis itu benar gak? Perselisihan umatku rahmat. Padahal Nabi SAW sudah bersatu. Gimana caranya sudah berselisih? Ini banyak sekali, ini kita sayangkan. Jadi predikat alim ulama, alim memang seorang alim yang faham, hafal Al-Quran, tahu sebab nuzul. Semua berhubungan dengan Al-Quran. Al-Qurannya hafal, pertama bacaannya benar, hafalannya, kemudian memahami makna-makna dan kandungannya, mengamalkan isi Al-Quran. Ini sudah nggak bisa, ini nggak bisa dinegosiasi. Kita negosiasi di sini. Bacaannya benar, hafalannya benar, sempurna. Kemudian juga memahami makna-makna dan kandungannya, tadaburnya, tafsir-tafsirnya, ilmunya. Kemudian mengamalkan. Kemudian yang kedua, ilmu hadis. Berhubungan dengan hadis. Berhubungan dengan hadis itu, hadis-hadis Nabi SAW dia tahu. Ya, ada sebab wurudnya hadis. Ya. Kemudian bagaimana memahami tentang derajatnya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Bagaimana membedakan keempat hadis ini? Ada juga ilmu dalam hadis namanya ilmu takhrij hadis. Bagaimana caranya kita mengeluarkan hadis supaya tahu derajat-derajat tadi? Kita cari dari buku ini, ada Siyar Alam Nubala, ada Tahdzib Ustazib, kembali ke buku-buku induk. Itu belajar, itu harus ada ilmunya, belajar. Kemudian masuk ke masalah fikih, belajar fikih itu, ada fikih. Bukan cuma sekedar oh ini halal haram, ada usul fikih, ada lebih tinggi lagi kawaid fikhiyah. Dipelajari semua itu, ya. Dalam tatanan sirah, masuk ke sirah sahabat, ada tarbiyah, ilmu tarbiyah agama Islam, bagaimana pendidikan, segala macam hal, luas sekali, luas sekali. Kami waktu masih belajar di kampus dulu itu dikasih ide-idenya, teorinya, ini loh cara mempelajari Sahih Bukhari itu seperti ini. Kita pada kesempatan ini 6 bulan kita pelajari bab sekian sampai bab sekian saja, 13 jilid nggak bisa kita selesaikan dalam 4 tahun, 5 tahun pun nggak mungkin. Tapi syekhnya datang mengajarkan kepada kami bab ini sampai bab ini misalnya, 5-6 bab, lalu diujian untuk memberikan teorinya saja, kata kuncinya di situ. Kemudian nanti tahu semester yang keduanya belajar tentang Sahih Muslim, sama diambil juga. Kemudian Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, semua dipelajari. Tapi cuplikan-cuplikan, kita gak bisa mempelajari semua. Itu pun tidak boleh, ini cuma teori. Dan kami selalu diingatkan masalah itu. Tidak bisa begitu tamat S1 di Madinah pun terus tiba-tiba menganggap dirinya seorang alim. Gak bisa sama sekali. Sama sekali masih belum itu, karena belajar teori. Bahkan teman-teman yang faham masalah ini, mereka tidak pernah lepaskan maghrib pasti di Masjid Nabawi, belajar dari para ulama di sana. Ada ulama-ulama yang ditunjuk oleh kerajaan Saudi, ngajar di Masjid Nabawi. Kita duduk belajar sama mereka. Saya berapa kali duduk di halaqah para ulama di Masjid Nabawi, di sebelah saya itu dosen kami di kampus. Mereka belajar juga di sini. Padahal sudah doktor, ngajar. Belajar dari para ulama hadir di halaqah itu. Duduk di sebelah saya lihat sendiri dengan mata kepala. Banyak sekali. Jadi memang orang belajar dan belajar terus, tidak pernah cukup. Apalagi maaf teman-teman, mungkin cuma tamatan pesantren terus langsung tiba-tiba ngaku alim. Belum ini, belum sama sekali. Terus fatwa sana sini, menganggap sudah ada karya tulis, sudah bisa nulis. Pernah subhanallah di salah satu pesantren di Makassar, ada satu santri buku tulis buku, dia kasih saya edit. Ini Ustaz mau diedit. Saya bukan larang nulis buku. Dia masih SMP, masih tsanawiyah kelas 3. Belum saatnya nulis buku ini. Belajar dulu. Ini belum bisa nulis buku. Pertanggungjawabannya gimana secara ilmiah? Bukan cuma comot-comot sana sini ya. Ada pertanggungjawaban itu. Tulisan ini harus menjawabkan betul enggak referensinya. Kalau dia salah dalam referensi bagaimana? Gitu kan. Jadi memang tidak bisa sembarangan sebenarnya. harusnya begitu. Tapi sayangnya kita masih belum sampai ke situ. Ya saya berharap mudah-mudahan MUI kita mensortir baik-baik, gitu kan? Mensortir baik-baik teman-teman kita yang masuk di sana, mudah-mudahan memang orang yang kapabilitasnya cukup. Dan mudah-mudahan saya juga bersangka begitu. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman ini sudah punya kapabilitas yang cukup dan akhirnya bisa menjadi tolok ukur, gitu ya. Tapi kalau semua orang bergelar ulama, walaupun dia hanya tamatan pesantren misalnya, walaupun dia hanya sekedar pulang haji, walaupun dia hanya bisa baca 2-3 ayat, ini gak bisa ini. Karena ini bahaya, merusak nanti citra nama baiknya ini gitu. Nanti akhirnya orang pukul rata, oh semuanya sama. Padahal sebenarnya tidak. Kata beliau, adapun sikap kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam, perhatikan, dibedakan antara ulama oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah dengan, dan di sini dikatakan tokoh-tokoh Islam dari qurra. Qurra itu pembaca Al-Quran, belum dikategorikan ulama, mereka pisah lain. Suaranya bagus, baca Quran, hafal Quran, belum alim itu, belum alim, faham gak dia hukum halal haramnya Allah, dia tahu gak sebab nuzul ayat tersebut. Pernah saya sebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketemu dengan seseorang di Kufah, orang ini berikan fatwa sana sini, ini hukumnya, ini hukumnya. Sama Ali didekatin, kau tahu gak nasikh wal mansukh, tahu gak kamu yang mana yang dihapus ayat Al-Quran dan mana yang terhapus? Dia bilang gak tahu. Kata Ali, mulai hari ini kok diam, jangan ngomong apa-apa. Nanti akhirnya kau sampaikan ayat, ternyata itu tuh sudah terhapus secara hukum. Gimana sih? Ada kan ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, jangan kalian sholat ya, sementara kalian mabuk, sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Kira-kira secara letter-letter apa yang antum fahami? Boleh mabuk gak? Boleh dalam ayat itu. Ternyata ayat ini teman-teman dalam ilmu Al-Quran namanya ayat yang mansukh, terhapus secara hukum, tapi masih tertinggal secara tilawah. Dia sudah gak berlaku karena dihapus dengan Al-Ma'idah ayat 90-an tentang pengharaman khamr, tapi masih ditilawakan. Jadi kalau orang gak faham ini bahaya, dia bisa fatwakan sana sini, akhirnya halal lah khamr dan narkotika itu. Jadi tidak boleh sembarangan memang di sini. Syekh Abu Bakar membedakan antara ulama. Ulama itu berarti dia faham semua loh, lingkupnya luas sekali. Dan beliau mengatakan tokoh-tokoh Islam beda. Tokoh Islam bukan ulama, artinya perlu dihormati, tapi bukan ulama. Dari para qurra, pembaca Al-Quran, menghafal, suaranya bagus. Ulama ahli hadis, ada ahli hadis, dia pelajari hadis saja. Hadis saja. Misal dia menghafal hadis. Ada pesantren buka penghafalan hadis, 1 tahun hafal 100 hadis. Ini kan. Dulu teman-teman yang tamat, kalau di Madinah yang saya tahu di kampus kami dulu, memang dia harus hafal salah-salah satu tahun itu 100 hadis hafalan saja. Belum yang dia pelajari di kelas, jadi bisa 400 hadis hafal 4 tahun untuk tamat di satu. Tapi ini juga belum dikategorikan seorang alim walaupun dia hafal hadis. Karena ilmu hadis harus didalami lebih dalam lagi. Dia juga harus praktikkan. Ada ahli fikih. Ahli fikih adalah orang-orang yang mempelajari tentang hukum halal haram. Tapi ini juga tidak langsung difonis sebagai seorang ulama. Sampai dikatakan, diceritakan oleh beberapa muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka berkata, kami kalau duduk sama Syafi'i, kami berbicara tentang fikih, kami bisa paham. Kami tangkap dia seperti sebuah lautan. Kami bicara tentang ilmu hadis, kami temukan dia seperti sebuah lautan. Kami bicara masalah ilmu Quran, kami seperti menemukan dia lautan. Bahkan kami berbicara masalah ilmu kedokteran pun, kami menemukan Syafi'i seperti seorang dokter. Semua luar biasa, lautan yang luas. Apa saja yang ditanya bisa dijawab. Walaupun memang tidak semua pertanyaan akan dijawab oleh ulama, tapi kita temukan mereka memang berilmu, bobotnya ada. Itu yang dimaksud dengan kategori ulama. Nah, orang-orang ini teman-teman sekalian punya kedudukan dalam agama kita, punya kedudukan ya. Karena para ulama pewarisnya nabi-nabi. Kalau nabi saja kita harus hormatin ya. Kata para ulama, tentu ada hal-hal yang khasiyah khusus untuk Nabi SAW. Seperti Nabi SAW poligami lebih dari 4 orang, 4 istri. Kemudian Nabi SAW punya puasa wisol namanya, menyambung sampai 2-3 hari sampai beliau sudah tidak tahan kalau beliau buka puasa gitu kan. Kemudian juga ada yang berhubungan dengan masalah fai, harta rampasan perang yang tanpa peperangan, dan beberapa hal Karena itu khasnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi selain daripada itu seperti penghormatan, kedudukan, nah pernah terjadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, terkenal sebagai ulamanya sahabat. Tapi waktu Abdullah bin Abbas mau naik unta, itu didekatkan sama dia punggungnya supaya diinjak naik ke atas. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi juga ulama, tapi Ubay bin Ka'ab juga ulama, artinya dipandang ini sama selevel. Kata para orang-orang sekitarnya, kenapa anda perlakukan seperti itu? Kata dia, beginilah kami perlakukan ulama kami. Padahal sama-sama orang yang punya level pendidikan agama yang tinggi, gitu kan? Tapi seperti itulah mereka saling menghormati. Baik, yang pertama teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi, tentu mencintai mereka. Dan cinta artinya kita mencintai ya, ilmunya. Tentu bukan fisik di sini. Ya. Kita mencintai kedudukan ilmunya, karena ilmu agamanya mengangkat dia. Memohon rahmat Allah atas mereka. Selalu kita minta, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah buat yang bermanfaat bagi umat, berkahi hidupnya. Karena kata ulama, secara umum mereka mengatakan satu alim itu lebih afdal diberikan sedekah, perhatian, cinta dibandingkan 1000 fakir atau 1000 mujahid. Kok bisa? Satu alim dibandingkan 1000 fakir, 1000 mujahid. Mereka kasih alasan, karena seorang alim bisa menyabarkan 1000 fakir. Dengan motivasinya, dengan ilmunya, dia bisa membuat 1000 orang sabar dari fakir. Dan dia bisa memotivasi 1000 mujahid. Jadi bermuamalah dengan mereka ini bukan main-main ini, karena mereka memang orang yang faham agama. Makanya salah satu kekuatan menangnya, menangnya pasukan Umar bin Khattab, menyebarnya kekuasaan yang sangat luas, justru karena itu. Yang paling pertama Umar lakukan setiap kali pada saat dia naik, carikan kepada saya ulamanya sahabat atau ulamanya tabi'in. Yang paling zuhud, yang paling pintar, yang paling ini. Jadikan gubernur. Copot semua yang tidak paham agama, keluarkan semua. Jadi yang kurang agamanya, ganti dengan ini. Seperti itu. Maka mereka lah yang akhirnya mengawasi wilayah itu. Dibantu secara administrasi dengan oleh orang-orang yang faham. Kemudian dikatakan memohon ampun bagi mereka serta mengakui keutamaan mereka. Sebab mereka disebut dalam firman Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah sebagai orang-orang yang mengikuti para pendahulu mereka dengan ihsan. Artinya para ulama itu mengikuti orang-orang sebelumnya dari sahabat, dari tabi'in, dari sahabat dan seterusnya. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari nomor 265 dan Muslim 2535, kata Nabi SAW, khairukum qarni thumma ladina yalunhum thumma ladina yalunhum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, maksudnya para sahabat. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Mayoritas ahli qiraat yang hafal Al-Quran dan seterusnya, para ahli hadis, ahli fikih dan ahli tafsir adalah orang-orang yang ada pada 3 generasi tersebut. Generasi yang mendapat kesaksian dari Rasulullah SAW dengan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi pun memuji orang-orang yang memohon ampun bagi orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sudah mereka, para muhajirin dan ansar. Setelah muhajirin dan ansar, mereka selalu berdoa, termasuk kita sekarang. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau memberikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maka seorang muslim selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan. Intinya, mencintai dan menghormati para ulama tadi. Yang kedua, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. tidak mencela atau mencemooh pendapat mereka, karena ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berijtihad dengan penuh keikhlasan. Maka seorang muslim selalu beradab terhadap mereka ketika mereka disebut. Ia lebih mengutamakan pendapat mereka daripada pendapat orang-orang yang datang sesudahnya dari para ulama, ahli fikih, ahli tafsir, dan ahli hadis, dan tidak mengabaikan pendapat mereka kecuali karena ada firman Allah atau sabda Rasulullah SAW atau pendapat para sahabat yang bertentangan dengannya. Tentu kalau kita kerucutkan sekarang, ulama ahli sunnah wal jamaah ada empat itu. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini sudah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah kalau ini adalah ulama madhab. Yang bisa dijadikan madhab, artinya tempatnya orang untuk mengambil sebuah pendapat, ya. Maka kita jadikan rujukan. Dan kalau seandainya ada di antara kita yang cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Ahmad atau pendapat Imam Malik atau Imam Hanifah, maka jangan menyalahkan yang lainnya. Tentu kebijakan seorang penuntut ilmu agak berbeda. Penuntut ilmu, kalau dasarnya memang kita ingin mengejar level alim ulama itu, kita ingin sampai ke sana, maka kita boleh, apalagi di zaman sekarang, mengambil pendapat empat ulama ini, kemudian coba membandingkan dalil-dalil yang mereka gunakan. Lalu kita coba mencari di antara dalil ini mana yang paling kuat. Karena kan sekarang referensi sudah sangat luar biasa. Rujukan-rujukan buku beda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang kalau mau cari ilmu susah. Harus kemana. Kalau sekarang kan luar biasa, ya. Kita bahkan sekarang sudah punya Maktabah Syamilah, salah satu contoh saya. Perpustakaan yang lengkap, ada sekian puluh ribu buku, gitu kan. Tinggal diklik bisa dibuka semua. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, semuanya sudah ada. Kalau misalnya ada saudara kita muslim yang berpegang pada pendapat salah satu ini pun, setelah kita pelajari pun, gitu kan, tetap kita harus hormati dan tidak boleh kita tiba-tiba mengambil sebuah kesimpulan kalau itu salah. Ya. Kecuali kalau berhubungan dengan masalah akidah, dan namanya usul ada furu'. Usul itu sesuatu yang asas. Masalah akidah, misal rukun iman kita 6. Ada yang bilang enggak, rukun iman 5 saja. Nah, ini mengganggu masalah usul. Yang sudah asas enggak bisa. Rukun iman sudah disebut dengan hadis 6. Ada kan orang yang mengatakan tidak ada tuh. Rukun 6 yang keenam yang masalah iman kepada qada dan qadar itu enggak ada. Seperti kasus qadariyah, ya. Enggak boleh. Beda. Tapi kalau masalah furu'iyah, cabang khilaf di dalam masalah sebuah masalah fikih, dan khilaf itu masing-masing punya dalil, kita harus hormati di sini. Seperti kasus masalah kunut misalnya, kalau subuh, ya, ini sudah berulang kali saya ingatkan juga di YouTube, jangan dibesar-besarkan ini. Masalah furu'iyah, khilaf di antara ulama tentang masalah itu, bedain mana usul, mana furu', mana yang asas kayak mengingkari rukun Islam salah satunya atau semuanya atau rukun iman, ini nggak bisa toleransi ini. Tapi kalau sudah masuk ke masalah substansialnya, ke furu'iyahnya, ini beda. Lihat dalilnya. Selama dia punya dalil, tidak boleh sembarangan. Apalagi orang-orang yang baru belajar sekarang. Sudah ada yang mau menyalah-nyalahkan Imam Syafi'i, menyalahkan Imam Ahmad, menyalahkan siapa dia? Hah? Baru belajar kemarin, sudah kemudian mau langsung main vonis sana sini. Ini tidak boleh sama sekali. Boleh sebutkan di poin ketiga, meyakini bahwa apa yang telah dibukukan dan ditulis oleh empat tokoh ulama terkemuka, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah, pendapat dan mazhab yang mereka anut tentang berbagai masalah agama dan fikih adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak lain hanyalah memahami dua sumber ilmu tersebut, atau mereka simpulkan dari keduanya, atau beranalogi, atau berkias, apabila nas Al-Quran dan hadis memerlukannya atau mengisyaratkan, ya, atau mengarah kepadanya. Jadi kita harus paham masalah itu, ya. Poin keempat, jadi empat orang ini jadikan rujukan. Dan ini memang subhanallah mendunia sekarang seperti terpetak gitu, ya. Di Timur Tengah kebanyakan cenderung dengan mazhab Imam Ahmad. Asia Tenggara kayak kita sampai Indonesia mazhab Syafi'i. Kemudian di Afrika mazhab Imam Malik, ya. Di Turki dan Eropa mazhab Abu Hanifah. Jadi antum jangan heran kalau pas umrah kemudian ikut sholat Jumat misalnya di Turki. Biasanya kita kan umrah plus Turki. Yang pas kalau dapat Jumat jangan heran, tuh sholatnya agak beda. ada beberapa sholat ya, jenis sholat diantaranya kalau takbir kadang-kadang dia tidak taruh tangannya di dada. Menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, itu pendapatnya. Dan memang ada sebab-sebab, tentu ini perlu dipelajari lebih dalam lagi ya. Ulama sekarang mempelajari apa sebab ikhtilaf antara Abu Hanifah dengan tiga ulama ini. Jadi yang paling sedikit perselisihannya adalah Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini paling sedikit perselisihan. Yang banyak berselisih ini Imam Abu Hanifah. Apa sebabnya kira-kira? Yang pertama, Imam Abu Hanifah meninggal di tahun 150 Hijriah. Waktu itu tahun yang sama lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belum pernah ketemu Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i belajar dari tanda kutip saingannya Abu Hanifah, Imam Malik. Dua-duanya Imam Madhab. Karena Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Sampai Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta, gitu kan. Dan Imam Ahmad belajar dan hadir di halaqah Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah rahimahullah waktu itu tinggal di Irak. Di Irak waktu itu banyak sekali penyebar hadis palsu. Dan alat komunikasi gak kayak kita sekarang, susah sekali. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah termasuk orang yang hati-hati sekali mengambil hadis, gak boleh sembarangan. Kalau betul-betul mutawatir, jalurnya banyak, fulan, fulan, fulan sahabat Nabi, fulan, fulan, fulan sahabat Nabi, ada banyak jalur. Apalagi kalau berbeda sahabat yang meriwayatkan ke Nabi SAW, artinya lebih dari 1-2 orang mutawatir namanya, langsung diterima oleh Abu Hanifah rahimahullah. Kalau enggak, beliau tolak. Karena banyaknya pendusta pada saat itu. Makanya kebanyakan madhabnya beranalogi dari dalil yang sudah ada. Tapi pernah Imam Malik rahimahullah ketemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah lagi haji. Murid-muridnya Imam Malik datang mengatakan, "Hai Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dari Irak datang. Kami dengar ada di sini di Masjid Haram. Selama ini Anda selalu berselisih pendapat dengannya." Imam Malik kenapa membuat berselisih pendapat dengan Abu Hanifah? Karena Imam Malik tinggal di Madinah. Tinggalnya di Madinah beliau ini membuat beliau banyak sekali langsung interaksi dengan penduduk Madinah yang kakek-kakeknya mereka sahabat. Sampai Imam Malik menjadikan sa'nya, sa' itu kayak timbangan. Orang timbangan takaran zakatnya gandum, sekitar 2,5 kilo atau lebih. Itu sa'nya penduduk Madinah dianggap hujjah oleh Imam Malik. Karena dianggap ini masyarakat ini dulu hidup sama Nabi ini, kakek-kakek mereka ini turun-temurun. Abu Hanifah enggak begitu. Jadi dia berbeda di sini. Maka pernah bertemunya. Murid-muridnya bilang, "Hei Imam, temuilah. Siapa tahu bisa bertemu pendapat. Karena banyak hukum yang berbeda ini." Imam Malik bertemu, lama berdialog. Dan dia larang muridnya ikut. Cuma berdua berdialog. Setelah selesai Imam Malik kembali. Kata murid-muridnya, "Bagaimana Imam?" Kata Imam Malik, "Demi Allah, saya telah bertemu dengan seseorang. Kalau dia membuat tembok ini, tembok Masjid Haram ini berbicara, bisa bicara. Bagaimana mereka saling memuji?" Dan perselisihan pendapat banyak sekali. Tapi masalahnya masalah furu'iyah, masalah cabang, bukan usul. Rukun Islam, rukun iman itu sudah selesai urusannya, ini enggak ada perselisihan. Perselisihan dalam cabang-cabangnya saja. Gitu kan? Mungkin dalam madzhab ini ada tambahan yang membatalkan wudu, mungkin yang ini tidak, gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Kita ambil contoh saja. Poin keempat, berprinsip bahwa mengambil pendapat yang telah dibukukan oleh salah satu dari para imam tentang masalah-masalah fikih dan agama adalah boleh, dan bahwa mengamalkannya merupakan pengamalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala selagi tidak bertentangan dengan nas sharih. Makna sharih artinya gamblang ya. Nas artinya ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dikirakan dengan nas ya. Kata beliau, mengambil salah satu dari madzhab ini boleh ya. Dan bahkan mengamalkannya merupakan pengamalan terhadap syariat Allah. Karena empat madzhab ini rata-rata semuanya menggunakan rujukan Al-Quran dan Sunnah ya. Selagi tidak bertentangan dengan nas sharih. Kalau misalnya setelah itu kita temukan ternyata ada hadis yang memang betul-betul jelas ya, bertolak belakang dengan pendapat ini, khusus dalam pendapat itu saja, di substansial itu, maka kita mendahulukan nas. Kata beliau, selagi tidak bertentangan dengan nas sharih yang gamblang lagi sahih, baik dari nas Al-Quran maupun nas sunnah Rasulullah SAW. Sebab ia tidak berhak mengabaikan firman Allah atau sabda Rasulnya AS karena pendapat seseorang. siapapun dia. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, sebelum saya bacain ayatnya, perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, keempat imam madzhab ini semuanya sudah menyampaikan statement kurang lebih kesepakatannya. Mereka mengatakan, kalau ada pendapatku yang bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, maka pukullah pendapatku itu atau lemparlah ke tembok. Dalam pendapat lain mereka, kurang lebih perkataan semuanya ini, saya tidak sebut satu persatu, tapi hampir semua mengatakan juga, apapun yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu madhabku, itu yang aku pegangi. Artinya bisa diterima. Imam Malik pernah ditanya, "Hai Imam, apakah boleh kami menerima dan menolak pendapat Anda?" Kata Imam Malik, "Semua pendapat diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuk kuburan Nabi alaihissalam. Beliau enggak boleh ditolak ini. Pendapat saya silakan. Saya bisa salah." Jadi tidak harus dipegangi. Seperti itulah keempat imam ini rata-rata mereka tidak fanatik. Bagaimana kita sebagai pengikutnya fanatik? Mereka sendiri tidak, gitu kan? Kalau kita sekarang kan fanatik. Ini madzhab saya madzhab begini. Ini Indonesia madzhab Syafi'i, yang lain tidak boleh masuk. Dari mana ini? Tidak boleh. Artinya kita menghormati, kita tentu saja kita dominan. Saya waktu masih sekolah di Al-Azhar dulu, itu saya masih ingat kalau kita masuk kelas, gitu ya, ditanya memang di Al-Azhar itu, siapa yang madhab Syafi'i? Ya. Saya sama sepupu saya, sama ada satu orang Komores dari Juzur Komar, dari Afrika, angkat tangan, namanya Mustafa, saya masih ingat orang itu, satu kelas. Kami bertiga angkat tangan, gurunya sendiri, ada guru imam, madhab Syafi'i sendiri. Siapa yang Abu Hanifah? Sepulan, pindah kelas sebelah. Siapa yang Ahmad? Pindah kelas sebelah. Jadi memang untuk di Kairo diajarnya begitu, jadi kami enggak pernah tahu pendapat lain. Ya sudah, ini bukunya, ini madzhab Syafi'i, pelajari. Sudah, gurunya ngomong, jelasin bab sholat, bab wudu, bab zakat, bab haji, bab ini, bab dalam madzhab Syafi'i. Saya waktu masuk ke Madinah, diterima alhamdulillah ada beasiswa di sana. Saya kaget karena waktu itu pas masuk ke masalah fikih, gurunya datang, hukum jual anjing misalnya. Imam Syafi'i berpendapat begini, ini dalilnya. Imam Ahmad berpendapat begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah begini, ini dalilnya. Jadi empat-empatnya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, pendapatnya begini, ini dalilnya masing-masing. Jadi ternyata saya waktu masuk ke Madinah, oh, empat-empatnya kita pelajari ya, dan lengkap dengan dalilnya. Dan saya masih simpan sampai sekarang buku tulis saya sendiri, yang saya tulis apa yang dosen sampaikan, selain buku kurikulum yang dikasih juga ditulis. Itu saya tulis, Imam Syafi'i bilang begini, dalilnya ini, ayat Al-Quran, hadis Nabi, seperti itulah. Hampir dalam semua bab-bab kita pelajari masalah itu. Tentu tidak semuanya ya, tapi yang jelas mayoritas yang kita pelajari itu seperti itu. Dalam arti kata tidak semua bab fikih, karena luas sekali ya. Luas sekali. Saya kalau buka majmu'nya Imam Nawawi, saya kebetulan punya di rumah 20 jilid sekian. Itu kalau baca, saya luar biasa melihat orang ini ilmunya bagaimana. Baru baca daftar isi saja sudah seperti kita membaca sebuah ilmu yang luas. Kalau masuk ke dalam lebih rinci lagi gitu. Tapi itu kita pelajari. Nah sekarang waktu kita pelajari pendapat seperti ini, terbukalah wacana. Oh iya, ternyata kita lihat mana dalil yang paling baik. Dan memang dosen saya itu ingat sekali mengingatkan. Ingat, saya sarankan kepada kalian dari empat mata ini jangan ditinggalkan dan cari di antara pendapat mereka yang paling kuat dalilnya. Terapkan dalam kehidupan. Dan syarat juga, jangan salahkan orang kalau mau berpegang pada salah satunya. Kita boleh sampaikan argumen kita, tapi jangan salahkan. Kita lihat contohnya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Tapi sebelumnya masih poin keempat, masalah berprinsip mengambil pendapat dari salah satu dari empat mazhab. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, jadi empat mazhab boleh kita pegangi kecuali ada dalil yang gamblang, nas sharih yang menolak itu. Ya. Maka kita tinggalkan pendapat ini. Surah Al-Hujurat ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah, al-ayat. Hai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya ayat ini menjelaskan kepada para penuntut ilmu, kalau ada pun mazhab yang diikuti dari empat ini, maka salah satunya, kalau memiliki dalil yang lebih kuat, dia harus ambil dalil itu. Karena tidak boleh kita dahulukan pendapat manusia dari qaul Allah dan qaul Rasul alaihi salatu wassalam. Surah Al-Hasyr ayat 7 juga berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayat. Apapun yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apapun yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Juga firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Al-ayat. Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan, ya, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Juga Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim, nomor 1718, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun, dalam riwayat lain fahuwa mardudun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka ditolak, tidak diterima. Juga dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dan Imam Nawawi meriwayatkan ini, dan juga disebutkan sanadnya hasan sahih, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Ini disebutkan tentu dalam syarah An-Nawawiyah oleh Ibn Rajab, dilemahkan hadisnya. Dilemahnya Imam Nawawi mengatakan hadis hasan, tapi Imam Ibn Rajab mengatakan hadis ini lemah. Tapi yang jelas, karena masih bersisi di antara ulama, kalau kita tekuni maknanya, kita ambil maknanya, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya patuh kepada ajaran yang aku bawa. Dan kalau ada hadis lemah, secara makna dan hukum dia tidak bentrok dengan hadis yang lebih kuat, hasan atau sahih, maka dipakai, boleh dipakai. Itu pun kalau dia bukan masuk ke masalah usul, masalah akidah. Tapi dia kalau masuk ke masalah furu' seperti fadhail amal, ya, artinya amal-amal sunnah, motivasi untuk amal sunnah, itu boleh dipakai. Tapi syaratnya tidak boleh bertolak belakang. Seperti hadis ini, dia tidak bertolak belakang dengan hadis yang hadis dan ayat yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Perintah untuk mengikuti semua apa yang kita kerjakan sesuai dengan perintah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, berkeyakinan bahwa mereka adalah manusia biasa yang bisa benar dan juga bisa salah. Keempat, imam mazhab. Bisa saja salah seorang dari mereka luput dari kebenaran atau al-haq dalam satu masalah, bukan karena kesengajaan, akan tetapi karena lupa, khilaf atau keliru, atau karena tidak menguasai semua materi. Maka dari itu seorang muslim tidak akan fanatik kepada pendapat seseorang dengan mengabaikan pendapat yang lain, akan tetapi yang mengambil pendapat siapa saja dari mereka dan tidak menolaknya, kecuali jika berlawanan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Yang keenam, hendaknya memaklumi perselisihan yang terjadi di antara mereka tentang berbagai masalah furu', yang bukan prinsip tadi sih, dalam agama, dan berpandangan bahwa pendapat, bahwa perbedaan pendapat yang terjadi itu bukan karena kebodohan mereka sama sekali, dan karena atau karena fanatik kepada pendapat mereka. Kan tetapi sebenarnya boleh jadi orang yang menyelisih itu disebabkan karena hadis tidak sampai kepadanya, atau karena ia berpandangan bahwa hadis yang tidak ia amalkan itu mansukh atau terhapus dengan nas yang lain, atau karena ada hadis lain yang sampai kepadanya yang ia anggap lebih kuat, atau karena pemahamannya terhadap hadis itu berbeda dengan pemahaman orang lain. Sebab bisa saja terjadi perbedaan pemahaman terhadap kandungan makna nas, ya. Maka dari itu ia mengartikannya sebagaimana yang ia fahami. Contoh misal, pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang batalnya wudu karena menyentuh perempuan yang bukan mahram secara mutlak. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aw lamastumun nisa. Ini juga mirip dengan surah Al-Ma'idah ayat 6. Ada kalimat awla mastumun nisa. Beliau, Imam Syafi'i rahimahullah, memahami di sini makna daripada lams, awla mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, adalah bukan mahram. Maka dari itu beliau berpendapat wajib berwudu karena menyentuh wanita. Masuk dalam makna bukan mahram adalah, yang dimaksud bukan mahram abadi. Kan mahram abadi itu ada ibu, saudari, ya, tante. Begitu kita lahir sudah mahram. Ada yang bukan mahram abadi seperti istri, ya, itu bukan mahram abadi. Selama satu suami istri mahram. Kalau cerai, bukan mahram. Jadi Imam Syafi'i Allah memasukkan juga dalam madhab beliau, menyentuh istri pun batal. Kalau dianggap bukan mahram abadi, tapi kalau ibu, saudari, anak, maka itu tidak batal. Sedangkan ulama yang lain memahami kata lamastum pada ayat ini adalah jima, bersetubuh. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar menyentuh, akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya, seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Jadi Imam Syafi'i bilang pokoknya sentuh, sengaja enggak sengaja, batal. Itu intinya. Kalau jumhur ulama di sini, jumhur ulama masuk dalamnya adalah Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dan Ahmad, mengatakan tidak, harus ada faktor syahwat. Harus ada faktor syahwat sentuhannya. Jadi kalau dalam mazhab jumhur, kalau bergandengan tangan suami istri walaupun sudah wudu enggak batal. Seperti itu kan. Tidak batal, ya. Kalau Imam Syafi'i langsung batal. Secara otomatis kalau kulit sama kulit. Tentu di sini ada pendapat jumhur ulama, ya. Ada pendapat jumhur ulama. Ada pendapat jumhur ulama yang menjelaskan kepada kita dalilnya ada. Beranjak ada hadis Bukhari sebenarnya, ada hadis Bukhari. Bunyinya hadis Bukhari itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku pernah dikecup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sementara beliau mau mengimami salat dan beliau pergi salat, mengimami salat tanpa wudu lagi." Ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau mau keluar itu bentuk kasih sayang kepada istrinya mengecup kening misalnya. Tidak ada hubungannya sama unsur syahwat. Maka beliau mengimami sholat tanpa wudhu lagi. Jumhur berpegang pada hadis ini. Tentu Imam Bukhari datang setelah keempat madzhab ini, ya. Imam Bukhari jauh setelah ini. Tapi Imam Bukhari tadi saya datangkan karena memang menulis, membukukan dalam bukunya tentang hadis itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan enggak. Makna ayat jelas. Awlamastumun nisa, menyentuh, enggak boleh. Kata beliau, barangkali ada yang bertanya, kenapa Imam Syafi'i tidak mengalah saja atas pemahamannya supaya sependapat dengan para ulama lain dan supaya buntut permasalahan itu habis. Jawabnya ialah, tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami suatu dari nas Allah yang ia tidak meragukannya sedikit pun, lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain. Sehingga dengan sengaja ia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah yang Maha Tinggi. Ya, kalau seandainya pemahaman terhadap nas bertentangan dengan nas sharih atau tegas lagi jelas dari Al-Quran dan hadis atau hadis, maka jika demikian ia wajib berpegang kepada pendapat nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sharih. Nas artinya lafaz dari Al-Quran dan Sunnah. Sharih artinya gamblang atau nas yang gamblang. Sebab jika dilalah atau acuhan artinya, ya, dilalah artinya acuan arti, qat'i pasti, niscaya tidak satupun kaum muslimin ini yang berselisih pendapat, apalagi para pemuka ulama. Jadi kita tidak boleh, misalnya teman-teman belajar secara umum dan sudah tahu tadi misalnya jumhur ulama berpegang pada hadis Bukhari tadi misalnya. Tidak boleh kita bilang, oh itu kan sudah ada pendapat, berarti Indonesia yang berpegang pada madzhab Syafi'i harus ikutin itu. Artinya sentuh tidak syahwat, berarti tidak masalah. Ya itu pendapat, tidak boleh kita paksakan. Itu furu'iyah. Bebas-bebas saja itu. Sama dengan pada saat membahas masalah kunut subuh, di mana memang Imam Syafi'i memegang hadis yang memang dilemahkan oleh para ulama. Hadis tentang masalah yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut semasa hidup beliau di kunut subuh, gitu kan? Oleh Imam Ahmad dilemahkan hadisnya, maka beliau tidak pakai. Tapi Imam Ahmad mengatakan waktu ditanya oleh muridnya, bagaimana kalau kami sholat di belakang Syafi'i? Imam Ahmad tahu kalau Imam Syafi'i mengatakan hadis itu sahih, bisa dipakai. Imam Ahmad bilang tidak bisa, jangan dipakai. Jadi dua-dua punya murid banyak nih. Imam Ahmad itu sekali taklim itu 5.000 orang hadir, ya. Banyak, penuh. Padahal zaman dulu tidak ada pengeras suara, karena luar biasa ilmunya yang sangat luas. Tapi Imam Ahmad mengatakan waktu ditanya, bagaimana kalau kami sholat subuh di belakang Syafi'i, maksudnya orang yang bermadzhab Syafi'i. Kata beliau, siapa yang tidak mau kunut tak usah sholat. Pendapat ilmiah, gitu kan? Pendapat ilmiah. Ya. Siapa yang tidak mau kunut tak usah sholat, artinya tak usah ikut sholat kalau gitu. Itu perselisihan kok. Salah siapa? Artinya Imam Ahmad suruh kunut, gitu kan? Menyuruh kunut, gitu. Silakan kunut, tak ada masalah. Karena itu masih diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihan hadisnya, dan masalahnya cabang, masalah cabang, ya. Masalah bukan masalah usul, bukan masalah asas. Allahu a'lam, ini pendapat bahasan. Ada pertanyaan? Masih banyak yang mau bertanya. Standarisasinya saya kurang paham, Ustaz, tentang ulama. Apakah ulama itu suatu kedudukan diangkat oleh ulama yang sebelumnya kepada penerusnya, atau karena kealiman orang tersebut sehingga masyarakat menganggapnya ulama? Dan kebanyakan yang saya tahu, orang yang dianggap ulama terkadang suka merendah kalau dia bukanlah ulama. Maka siapakah ulama yang menjadi panutan di Indonesia? Sebenarnya sudah saya bilang tadi, memang dari kapabilitas ilmunya, ya, dari ilmunya. Kalau sekarang sudah tidak terlalu sulit sebenarnya, kita bisa mengikuti ceramah-ceramah, karya tulis, ya. Kita bisa tahu orang ini insya Allah sudah masuk dalam kategori mana, gitu ya. Kalau standarisasi saya sudah, setahu saya kan saya bilang tadi, di Indonesia kan ada Majelis Ulama Indonesia, ya. Sudah bagus sekali dibentuk itu, tinggal bagaimana teman-teman di sana, dan saya yakin sudah ada. Pasti ada kriteria-kriteria tertentu di situ, kan? Ya mudah-mudahan ini semua karena kriteria, karena memang ilmunya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang disebabkan karena kenalan, karena keluarga, karena teman sejawat, ya harusnya memang karena ilmunya. Jika ada orang yang menghina pendapat Imam Ahmad tentang meletakkan tangan di dada pada saat sholat, bagaimana sikap kita? Padahal ia adalah seorang yang memiliki kedudukan di salah satu organisasi. Kalau kita menganggap menegurnya bisa sampai padanya informasi, maka nggak ada masalah, sampaikan. Kalau ini adalah pendapat ulama Imam Ahmad dan ini contohnya, buku rujukannya, kita punya rujukan, silakan dikasih tahu. Kalau tidak, sudah nggak usah dihiraukan, nggak usah diapa. Kalau kita yakin kita belum sampai level ilmu kesana untuk berdialog misalnya, ya kita nggak usah berbicara ke situ, karena harus memang ahlinya yang berbicara. Di rumah saya ada pengajian remaja dan saya termasuk dalam anggota di sana. Saya ingin mendakwai mereka dengan ajaran sunnah yang telah dipelajari dan amalkan. Apakah saya boleh mengajarkan itu sedangkan saya bukan seorang alim? Saya masih tahapan belajar, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Menyampaikan sesuatu, berdakwah, beda dengan ulama, ya. Artinya kalau antum mau menyampaikan dakwah boleh. Kata Nabi SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya kalau ada yang kamu tahu cuma satu ayat saja atau satu hadis saja, sampaikan. Kalau kita sudah yakin tentang bahasan itu, gak ada masalah. Itu kan bukan fatwa, ya. Bukan fatwa, menyampaikan apa yang sudah kita tahu. Itu boleh saja. Kita sudah belajar tentang tata cara sholat, fadilah sholat, lalu kita ajarkan, boleh saja. Sudah yakin dengan dalilnya, gak ada masalah. Yang kita sedang bahas tadi, jangan berfatwa. Ini boleh, ini gak boleh, ini boleh, wah, nyalain sana, nyalain sini, ini gak boleh, ini yang tidak boleh. Ada yang berkata kalau nanti di akhirat kita dikumpulkan sesuai mazhab yang kita ikuti, apakah perkataan ini benar? Sama sekali tidak benar. Gak ada hubungannya sama sekali. Apalagi mengistilahkan mazhabnya, ya. Tapi dia akan dihadiri oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang dia amalkan. Kalau memang ada yang menyesatkan dia di dunia, maka akan bertanggung jawab kepada Allah hari kiamat. Ya jelas teman-teman sekalian, saya sarankan dalam masalah ini supaya tidak membingungkan, antum belajar dari siapa saja yang kira-kira punya kapabilitas ilmu cukup. Misal contohnya, setiap dia sampaikan sebuah hukum, dia selalu mengatakan ini dalilnya Al-Quran, ini dalilnya hadis Nabi SAW. Udah jelas ada rujukannya. Udah kita tahu, oh ini ternyata betul disampaikan. Bukan pendapat guru saya, bukan pendapat saya, bukan amalkan tanpa ada jelas keterangan. Itu kita lakukan. Anda pernah dengar di zaman Imam Ahmad kalau pemimpinnya pernah mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Sebenarnya waktu itu apa yang terjadi Ustaz? Karena belum jelas informasi yang Anda dapatkan. Jadi khalifah pada saat itu dan orang-orang yang berada dekat khalifah berfaham Mu'tazilah. Mu'tazilah ini ada dua orang muridnya Imam Hasan Basri yang keluar dari majlis beliau, maka dikatakan Mu'tazil in azal, ya. Mereka keluar, kemudian mereka membuatlah pemahaman sendiri. Mu'tazilah tentu banyak pemahaman yang menyimpang, ya. Di antaranya salah satu pendapat mereka mengatakan Al-Qur'an kurang. Mereka juga punya mengatakan ada konsep akidahnya itu manzilatu baina manzilatain, atau orang yang bisa nanti ada kedudukan lain, surga dan neraka ada tengah-tengahnya. Tidak jelas dari mana dalilnya gitu. Kemudian juga mereka berpendapat pelaku dosa besar tidak bisa diterima taubatnya. Nah, ini pendapat-pendapat yang dikembangkan. Tapi salah satunya adalah Al-Qur'an itu makhluk. Dan ini sebabnya, sebab utamanya teman-teman sekalian, karena hati-hati dengan ini, banyaknya orang yang baru belajar di majelis, baru belajar, baru setahun, baru dua tahun, 10 tahun, itu masih dianggap baru dalam majelis ilmu, ya. Apalagi kalau antum cuma seminggu sekali, sebulan sekali, ya. Maka itu jauh sekali dari nuntut ilmu, gitu. Nah ini dua orang muridnya Hasan Basri, rahimahullah, ini mengeluarkan diri dari majelis karena sudah bentrok dengan pendapat gurunya, padahal masih sementara belajar. Tanpa ada dalil, ya. Tanpa ada dalil, bukan karena mereka pintar atau apa. Makanya Imam Hasan Basri suruh mereka dikeluarkan dari majelis. Karena suka berargumen, suka membantah, padahal belum belajar gitu. Dan kita lihat memang para ulama-ulama zaman dulu tuh mereka tegas dengan murid-muridnya. Enggak boleh berikan fatwa sembarangan. Bahkan Imam Abu Hanifah melarang mutlak murid-muridnya memberikan fatwa sebelum beliau meninggal. Salah satu murid Abu Hanifah terkenal Abu Yusuf namanya. Abu Yusuf terkenal sekali ilmunya. Abu Yusuf pernah sakit keras, sudah mau meninggal, kelihatannya pucat sekali sudah mau meninggal dunia. Abu Hanifah datang ke rumahnya, lihat keadaannya kayaknya sudah nggak ada harapan. Secara manusiawi nggak ada harapan. Murid-murid Abu Hanifah yang lain ada di situ. Kata Abu Hanifah, rahimahullah, sayang, saya persiapkan orang ini untuk menggantikan saya. Jadi Abu Hanifah memang menyortir orang yang hadir di majelisnya. Siapa yang seru, siapa yang tekun, difokus lagi, dikasihkan tambahan ilmu khusus. Ada beberapa cabang ilmu pengetahuan agama yang tidak bisa di majelis umum seperti ini, teman-teman. Seperti kasus ilmu faraid misalnya, nggak semua orang bisa langsung faham. Warisan, nenek dapat berapa, saudara dapat berapa, segala macam. Mungkin butuh kelas khusus lah diajar, gitu kan? Ada beberapa hal-hal yang seperti itu. Maka ternyata dengan hikmah Allah, Abu Hanifah untuk keluar, Abu Yusuf sembuh. Hikmah Allah SWT, Abu Yusuf sembuh. Waktu dia sembuh, salah satu murid Abu Hanifah bilang, "Hai Abu Yusuf, waktu kau sakit kemarin semua orang pikir kau akan meninggal, termasuk guru kita Abu Hanifah." Dan Abu Hanifah bilang, gitu kan, "Sayang ya, orang ini saya siapkan untuk kader saya, pengganti saya." Berarti Abu Hanifah sudah akui ilmu kamu. Sudah bisa sekarang kau buka halaqah juga. Abu Yusuf dalam motivasi, ya sudah. Tiba-tiba di masjidnya Abu Hanifah lagi. Seperti masjid di sana, ujung sana ada taklim juga. Tapi jauh, Abu Hanifah tanya, murid-murid ada pengajian, di sana juga ada orang duduk. Habis sholat ada orang yang mampir, masjid mampir sholat, ikut pengajian. Kata Abu Hanifah di majelisnya, ada ulama yang datang ke kota kita. Kata mereka, tidak ada yang imam. Ada seorang pendatang dari luar kota yang kita belum kenal. Enggak. Terus siapa yang buat halakai? Itu murid Anda, Abu Yusuf. Kebahagiaan Abu Hanifah bilang, Abu Yusuf. Jadi, dipanggil ada satu orang di majelis, duduk. Sini kamu, datang kemari. Orang belum lama belajar. Pergi ke syekh yang sana, tanya hukum jahitan. Jahitan, hukum fikihnya. Tanya dia, apa hukumnya kalau ada orang bawa kain ke tukang jahit, setelah selesai berapa hari kesepakatan, datang tukang jahitnya pungkiri, gak ada kain kamu di sini. Dengar jawabannya dia apa. Siapa yang benar di antara kedua ini? Pemilik kainkah atau tukang jahitkah? Dan kalau dia bilang tukang jahit, bilang kamu salah. Terus kalau dia bilang kalau begitu pemilik kain, bilang kamu juga salah. Orang gini pergi ke sana. Abu Yusuf lagi pengajian. Tanya jawab. Angkat tangan. Apa hukumnya seorang bawa kain ke tukang jahit? Syekh, saya mau tanya. Setelah hari jatuh tempo, tukang kainnya, tukang jahitnya pungkiri. Siapa yang punya hak? Kata Abu Yusuf, jelas orang yang punya kain. Kata dia, Anda salah. Kata Abu Yusuf, baik. Kalau begitu, tukang jahit. Yang punya hak, maksudnya awalnya pemilik kain. Sekarang, kalau gitu yang benar tukang jahit. Dia bilang, Anda juga salah. Tamu Yusuf, saya lihat orang ini dari mukanya bukan orang alim. Tapi ini saya tidak tahu ilmunya terus terang. Bagaimana melihat wajah orang ini bukan orang alim, Allahu a'lam. Tapi jelas kata Abu Yusuf, saya lihat orang ini bukan orang alim. Lalu kata dia, saya mau tanya kamu, atas nama Allah, siapa yang utus kamu? Dia bilang, itu syekh yang di sana. Abu Yusuf berdiri dari kursinya pergi ke Abu Hanifah. Lagi pengajian, tanya jawab. Siapa mau tanya? Abu Yusuf pakai tangan. Abu Hanifah cuekin. Yang lain dijawab-jawab, Syekh. Enggak dijawab. Sampai terakhir sudah selesai semua, kata Abu Hanifah. Kenapa? Masalah tukang jahit. Dia bilang, iya Syekh, masalah tukang jahit. Abu Hanifah, kalau kau ditanya seperti itu, harus ada 5 permasalahan yang kau bahas. Abu Yusuf diam, 5 masalah. Karena masalahnya, iya. Pertama, pastikan dulu secara hukum fikih, benar enggak yang sedang pergi menagih itu pemilik kain yang benar? Mungkin bukan orangnya. Itu sudah hukum sendiri dalam fikih itu. Jangan sampai dia cuma kirim ponakannya, dia kirim sepupunya. Bukan orangnya, mungkin pencuri. Pastikan dulu, benar enggak dia pemilik kain? Pertama. Yang kedua, benar enggak tukang jahit ini yang didatangi? Mungkin tukang jahit yang lain. Ini hukum fikih. Yang ketiga, tanya jenis kain yang dikasih itu benar enggak itu yang sekarang yang dia sedang tuntut. Mungkin dia tuntut jenis kain yang berbeda. Mungkin tukang jahitnya pungkiri kalau kain ini, kain yang lain mungkin dia punya. Banyak hukum fikih. Enggak boleh sembarangan. Terus kemudian, lihat ukurannya. Ukuran bajunya. Kalau ukuran seperti yang dipesan oleh orang ini sesuai dengan yang dia sampaikan, kemudian misal saya mau jahit seperti ini, ukurannya begini, betul diukur dengan badannya tukang jahit, mana yang benar, baru bisa ambil hukum. Kemudian pastikan lokasi benar kan? Kan lokasinya beda. Dan banyak hal. Kata Abu Yusuf, semenjak itu saya tutup halaqah saya gak buka halaqah sampai Abu Hanifah mati. Ulama dulu tidak sembarangan izinkan. Belajar dulu. Ini baru belajar kemarin, ya Allah. Sudah mentahdir ustadznya. Ustadz itu gak benar, ustadz itu gak benar. Baru kemarin. Mungkin buat gorengan aja masih salah. Sudah ini salah, itu salah. Luar biasa. Ini di Indonesia penyakit tahdir ini luar biasa. Tahdir itu teman-teman sekalian dari seorang ulama. Ya, dijelaskan kepada umat tentang bahayanya seseorang yang lain. Orang ini sudah sampai padanya hujah, argumentasi. Sudah sampai nih, ini gini ya. Saya dibicara masalah tadi, jelasin hukumnya. Ini gak boleh akhi, dalilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, ini argumen. Dia bantah, dia gak punya argumen, cuma fanatik saja. Nah itu, diingatkan gak mau, saya tahdir loh. Ditahdir umat, hati-hati, gak boleh sama orang ini. Orang ini sudah sampaikan hujah loh. Argumen 1, 2, 3, 4, 5, ini dalilnya, ini bukunya, ini segala macam. Sudah jelas. Orang ini ngotot nih dengan kesesatannya, enggak boleh. Itu pun yang mentahdir ulama. Orang yang sudah faham agama ini baru kemarin belajar di majelis. Tahdir sana, tahdir sini. Ini kalau ini penyakit ini. Kalau tidak ada lagi temannya ditahdir, minuman ditahdir. Kenapa ini minuman? Kenapa pakai gelas warna begini? Penyakit ini. Jadi jangan di majelis saya terutama jangan ada tahdir-tahdiran ini. Mau tahzir cari majelis lain kan, di luar. Di hutan kalau perlu, tahzir tuh hewan-hewan. Oh iya, tahzir tuh binatang harimau tahzir, kenapa gigimu bertaring? Kenapa kalau nah itu boleh. Nah, manusia cari masalah. La haula wala quwata illa billah. Setelah Ana hijrah ke sunnah, tetangga Ana sering memanggil Ana ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Kalau pakai kata-kata Ana ya Ana saja. Kalau saya, jangan kompar-kompar. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya biarkan saja atau saya nasihati? Sampaikan, jelaskan. Kalau saya bukan ustaz, saya lagi belajar gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bisa saya bantu yang berhubungan dengan hukum yang saya sudah paham, gak ada masalah. Jadi jangan sampai dibiarkan ini ya. Ana sering ditanyakan tentang hukum Islam dengan teman Ana. Ini sekali Ana, saya. Bolak-balik. Enggak istiqomah. Suara dari belakang gitu. Lalu saya jawab apa yang saya ketahui, kesahihan dalilnya. Apakah saya dapat dikatakan Ruwaibidah? Ya. Tentu saja tidak. Dalam arti kata, insya Allah tidak masuk dalam kategori orang yang sembarangan ngomong atau enggak masuk. Tapi yang penting kita jawab sesuai dengan yang kita paham ya. Asal kita sudah tahu, misalnya kita sudah belajar di bab sholat sudah jelas, atau bab akidah yang ada sudah kita pelajari jelas, lalu kita jelaskan orang itu tidak ada masalah. Asal sudah ada dalilnya. Karena itu bukan fatwa sebenarnya. Kita menyampaikan saja. Apakah teman yang saleh bisa memberikan syafaat di akhirat? Adakah dalilnya? Tentu saja. Banyak dalilnya. Di antaranya hadis hasan masalah itu. Ya. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang saleh yang masuk di surga, lalu mereka mencari para sahabat-sahabatnya. Lalu mereka tidak temukan di surga dan mereka mengatakan, ya Allah, sahabat-sahabat kami. Maka Allah pun mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat ke neraka. Ini juga sudah kita sebutkan pada saat bahasan masalah neraka ya. Sudah pernah kita sebutkan masalah ini. Mereka bisa keluarkan sahabat-sahabatnya. Itu adalah hadisnya hasan. Ini hampir sama dengan tadi ya. Kan tadi sudah saya jelaskan batas ilmu seorang ulama. Ya dia harus paham Al-Quran, paham hadis. Menyeluruh kalau sudah gelar ulama itu. Di tempat saya ada seorang dijadikan sebagai ulama besar oleh penduduk setempat dan digelari dengan Buya. Pernah ada sejarahnya, kata penduduk setempat, dia pernah satu saat sholat Jumat, dia tidak ke masjid tapi malah masuk kamar. Dia bilang dia sholat di Mekah. Apakah ulama tersebut termasuk ulama su'? Ini bukan perkataan saya, kata dia, naik borak kali. Ya, ini sudah jelas, kalau Rasulullah SAW sholat Jumat di masjid, bukan masuk kamar, bagaimana orang ini mau masuk kamar? Kalau Rasulullah SAW pergi ke Mekah naik unta 3 hari, bagaimana orang ini bisa terbang dari Indonesia langsung balik lagi? Apalagi terbang dari kamarnya. Mungkin dia nonton TV Ka'bah. Ada yang lain? Hah? Gak ada pendapat lain kan? Gimana caranya bisa ke Mekah tiba-tiba? Selisih jam sholatnya beda. Kenapa gak ditanya jam berapa Jumatnya kali? Orang Saudi mundur 4 jam kok. Aneh-aneh aja. Semoga Allah kasih hidayah. Ya, saya pernah punya pengalaman juga ya. Saya satu waktu pernah diundang di satu tempat, ada di luar kota, cukup jauh. Di salah satu pulau di Indonesia. Memang di situ rupanya setiap Ramadan dikumpul semua, entah dari mana saja. Jadi mungkin bisa ratusan dari seluruh Indonesia gitu. Terus saya diundang sekitar 3 hari ceramah, 3 hari atau 4 hari gitu. Pas saya duduk lagi nunggu di mesnya, ada satu orang turun, saya kenal orang ini gitu. Waktu itu ada tablik akbar, di antara semua itu termasuk saya diminta tablik akbar bertiga. Saya ada satu orang kristolog sama orang ini gitu. Saya kenal orang ini. Dan saya tahu benar saya itu orang ini sebenarnya. Jadi secara akademik titelnya enggak ada gitu kan. Tapi titelnya panjang sekali di situ, banyak sekali titel. Begitu saya lihat flyernya, kok siapa orang ini, kayak saya kenal namanya ini. Tapi kok gelarnya panjang sekali nih, ya. Sudah Kiai Haji pertamanya, tambah lagi juga ini sudah luar biasa, LCMA, doktor segala macam. Saya bilang, setahu saya orang ini S1 pun tidak selesai ini. Saya tahu benar gitu. Kayaknya orang ini saya kenal benar ini. Kalau ini tidak selesai, Allahu a'lam kalau dia selesaikan di tempat lain. Tapi gelar ini harus ada dari Timur Tengah. Saya pastikan aja deh. Subhanallah, dia turun dari mobil, jemput dari bandara, betul orang ini. Akhirnya pada saat tabligh akbar di masjid, dihadiri sekian banyak orang, berbicara masalah Syiah. Jadi karena dia lihat saya ada, dia selalu bilang, udah biar Ustaz Khalid aja yang jawab. Dan jemaah juga akhirnya melempar pertanyaan ke saya. Saya juga khawatir kalau tidak menjawab, nanti malah dijawab salah gitu. Tapi ini terjadi di depan mata saya, subhanallah. Saya lihat sendiri dan saya tahu kapabilitasnya. Artinya mungkin memang ada ayat, ada hadis yang dihafal, tapi bukan levelnya. Artinya kita semua ini adalah orang-orang yang masih menuntut ilmu lah ya, bukan. Tapi sudah luar biasa nih, gelar terlalu gampang sekali dapatnya. Apa yang terjadi bila ada seseorang yang mencela ulama? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Jadi dosa, kan kita sudah bahas, wajib ya. Wajib menghormati ulama. Tak boleh. Dia dosa. Dia menghina orang yang jelas-jelas membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada puasa khusus bulan Rajab? Dan amalan khusus bulan Rajab? Apakah ada hadisnya, kedudukan hadisnya dan seterusnya? Ini pertanyaan yang hampir sama. Wallahu a'lam, selama keterbatasan ilmu saya pernah telusuri sendiri dan ada tulisan saya berhubungan dengan masalah itu tentang tafsir surah At-Taubah ayat 36. Berbicara masalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum al-ayat. Sesungguhnya di sisi Allah semenjak diciptakan langit dan bumi, ya kan, sudah Allah tentukan 12 bulan sebagai perhitungan kalian. Ini bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Ini dijelaskan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya. 4 bulan itu adalah Rajabun Madarun baina Jumadi wa Syaban, bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Syaban. Wa thalathu mutawaliyat, dan 3 bulan berentetan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Jadi bulan Rajab masuk dalam salah satu kategori bulan yang hurum. Hurum jamak daripada haram, artinya dimuliakan. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan makna daripada ayat ini dan beberapa ulama-ulama tafsir yang lain menjelaskan yang dimaksud dengan hurum artinya dimuliakan, siapapun yang beramal saleh di situ akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain. Siapapun yang berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya, gitu kan? Karena Allah mengatakan di lanjutan ayat, minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah ajaran agama yang lurus dan jangan kalian zalimi diri kalian, khususnya di 4 bulan itu. Jangan buat dosa dan dilipat gandakan hukumannya. Nah, setelah saya telusurin, saya temukan di antara 4 bulan ini, bulan Rajab dan bulan Dzulqa'dah, tidak ada dalil yang sahih menjelaskan bahwasanya ada amalan khusus di sini. Tapi semua ibadah yang antum kerjakan seperti puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, ya, salat tahajud, salat duha yang sudah ada dalilnya, itu lebih besar pahalanya dibandingkan bulan lain. Tapi bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram ada ibadah khusus. Seperti bulan Dzulhijjah ada puasa Asyura, puasa Arafah tanggal 9, kan itu. Ada Idul Adha tanggal 10. Kemudian ada Ahadi Tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 hari nyembeli, gitu kan. Ada juga ulama menjelaskan tentang tafsir surah Al-Fajr. Ya, Kalau ini memang 9 hari pertamanya, 10 hari pertamanya adalah hari yang mulia, bahkan menyaingi 10 akhir Ramadan. Begitu pula dengan bulan Muharram, ada puasa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10. Tapi bulan Rajab secara khusus ini memang tidak ada penyebutan dalil yang sahih, ya. Sekali lagi, dan itu keterbatasan ilmu saya tentunya. Artinya, itu yang saya pernah dapati karena pertanyaan dilemparkan ke saya, maka saya jawab sesuai yang saya ketahui saja. Bagaimana hukumnya tidak mau menerima pendapat para ulama? Bagaimana solusinya? Lalu mau ambil pendapat siapa? Hah? Lalu kalau bukan ulama, pendapat siapa kira-kira? Mereka menyampaikan hukum halal haramnya Allah. Kalau bukan ulama, berarti antum tidak terima pendapat agama. Lalu apa panduan hidupnya? Jadi memang enggak usah bertanya sekalian. Ya. Karena enggak mungkin. Ayat. Ini aneh-aneh juga ini. Solusinya harus dia mengubah dirinya. Harus bisa bertanya dan menerima pendapat ulama. Kedua orang tua anak mempunyai anak angkat. Dan anak angkat itu perempuan. Pertanyaan, apakah perempuan tersebut menjadi mahram? Menjadi mahram Ustaz. Mahram dia maksudnya. Ya. Dan apa syarat Islam dalam mengangkat anak? Coba kalau tulis yang jelas nih. Apa hanya dengan dicari apa ini? Apa cuma bicara mungkin maksudnya? Kamu saya angkat menjadi anak. Mohon penjelasannya Ustaz. Tentu saja dia tidak ucapkan. Kalau dia mengambil anak, kemudian dia niatkan anak itu untuk dia biayai segala macam, bisa saja. Tapi ini bukan mahram. Bukan mahram. Kecuali sempat disusuin. Misal memang istrinya, si suami mengambil anak angkat, istrinya lagi punya anak juga. Dia ngambil anak tetangga atau anak orang lain, kemudian dia disusuin oleh istrinya menjadi saudara susuan. Mahram juga buat dia kalau itu anak perempuan. Tapi selama enggak, walaupun tinggal serumah, sudah sampai besar, sudah seperti orang asing di rumah. Sama orang tua angkatnya bukan mahram, sama ini juga yang bertanya ini, saudaranya bukan mahram. Artinya anaknya orang tua ini yang sebenarnya. Dan ini tidak boleh sama sekali diubah-ubah ini. Tidak boleh diubah namanya. Karena ada orang pernah hadahullah atau ghafarallahulah, semoga Allah maafin, karena orang sudah meninggal. Padahal sebelum meninggal sempat telepon saya. Dia bilang, Ustaz, saya tidak punya anak sama istri saya, dan harta saya banyak, ada hartanya peninggalan banyak. Maka saya ngambil anaknya orang, tapi enggak jelas orang tuanya siapa. Bisa enggak saya nisbatkan namanya ke saya, dan saya tulis dia sebagai ahli waris? Enggak bisa, haram. Gimana caranya? Enggak boleh. Kalau antum mau ambil anak angkat, orang tuanya harus tahu jelas. Kemudian baru diambil anak angkat, enggak boleh. Apalagi tidak jelas. Dan saya dapat informasi malah anak itu entah bagaimana konsepnya bertemu taksi sama taksi, ibunya si anak itu memberikan anak ini ke taksi sini. Seperti itu ceritanya lah. Dibayar sekian puluh juta, terus sudah enggak saling kenal lagi. Selesai. Ini kan bahaya sekali. Menghilangkan nasab. Enggak boleh. Haram dalam agama. Jadi kalaupun antum mau ngambil anak angkat, ambil anak yang benar, yang anak angkat, yang anak itu. Tahu jelas, walaupun anak yatim tahu siapa orang tuanya. Bukan orang tergeletak di jalan langsung kita ambil. Walaupun kita kesian, berikan ke rumah anak yatim. Biarkan mereka yang urus, kita biayai gak apa-apa. Karena masukkan ke dalam rumah ini, hukum syar'inya ada lagi sendiri. Gak boleh sembarangan ini. Gak boleh sembarangan, kita gak tahu apakah itu anak haram atau tidak, anak zina. Tidak tahu, makanya banyak orang mengambil anak angkat akhirnya menyusahkan dia sendiri. Karena memang tidak jelas statusnya anak ini, siapa dia. Baik. Ada salah satu kerabat saya itu, pembantunya hamil di luar nikah. Rupanya pembantu ini pada saat hamil, dia sembunyikan, waktu dia melahirkan di kamar mandi. Kisahnya begitu, subhanallah. Saya tahu kasus karena saya ditanya hukumnya. Kemudian ibunya ini berusaha membunuh anak itu. Di Azzaikumullah, semoga Allah muliakan di ini muliakan kita ini. Biasanya kalau kita sebutkan kamar mandi atau kloset, kita harus doa begitulah ya, kurang lebih. Azzaikumullah, semoga Allah muliakan antum semua, jangan sampai terhina dengan itu ya. Maka anak itu dimasukkan ke dalam kloset, mau dibunuh. Ketahuan, ibunya lari, anaknya ditinggal. Anak ini dipelihara oleh salah satu kerabat saya ini. Waktu dipelihara ini ternyata anak ini buat masalah terus. Buat masalah terus. Memang tak jelas dari mana anak ini. Kalau memang betul kita mau ambil, ambil, masukkan ke rumah anak yatim. Ya, kalau mau ambil anak, ambil anak. Misalnya ponakan sendiri kan bisa. Ada saudara, ada keluarga jauh yang memang butuh. Ya, itu baru diambil Allah mu'alam, ini yang saya tahu. Mungkin begitu saja, dan saya sarankan juga yang tidak punya anak, lebih baik, lebih baiknya diambil anak yatim dari masih kecil bayi dibiayai sampai nanti sudah balik disekolahkan segala macam sampai bebas besarkan. Ya, karena anak yatim dihitung pahalanya pada saat dia belum balik. Ambil anak yatim baru lagi, begitu terus. Ya, begitu terus. Ya. Itu jauh lebih baik, Allahu a'lam. Begitu saja bahasan kita tentunya. Semoga Allah memberikan manfaat buat kita semua. Dan semoga saja majelis kita diberkahi olehnya. Dan bila ada kesalahan apapun dimaafkan dengan kemahamurahannya. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahan sang pencipta. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala juga dengan kemahamurahannya. Dan kita selalu berdoa agar Indonesia diberikan negara, jadikan negara yang makmur, adil, tentram, damai. Seluruh umat Islam berada dalam di bawah bendera ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, dan juga dikaruniai pemimpin-pemimpin Muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga dalam setiap kegiatan dan ibadah mereka, serta semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah kita lupa saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Iran, di Myanmar, di Ahsa. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Kemana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar di Allah, berdasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.